apabila sudah tinggalkan semua kisah kita berdua. Biarkanlah ku melihat surga di depanku. Oh, oh. Dan biarkan ku mengatakannya padamu, pada dirimu. Oh, oh. Bahwa aku mencintaimu, oh sungguh, sungguh mencintaimu. Dan tak ada yang lain selain dirimu di dalam hatiku. Terakhir untuk